Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه تعالى في شرح نواقل الإسلام وكذلك مما يكتب في الصحف dan demikian pula orang-orang yang melecehkan atau merendahkan atau menistakan agama ternyata tertulis atau dituliskan di dalam surat kabar, itu koran-koran, wajda, bahkan disiarkan di radio-radio, au yabusu fi wasail al-bas, ataupun juga disebar luaskan di berbagai media min tanaqqus dinil Islam. Dengan tema mereka merendahkan atau melecehkan atau mengejek, memperolok agama Islam. Wal i'tida' alaihi asy-syaikh al-kathir, bahkan tidak sedikit perentangan-perentangan terhadap agama ini, agama Islam. Tapi banyak sekali orang-orang yang berupaya, berusaha untuk menjauhkan umat ini dari agama Islam. Kalau kana hada min al-kuffar, kalau seandainya itu muncul dari orang kafir, lahana al-amr, tentunya hal tersebut lebih ringan bagi mereka. Kenapa? Li'annahu laysa ba'da al-kufr dzam. Karena tentunya kekufuran mereka itu lebih besar dibandingkan apa dosa seperti ini. Namun sebaliknya, kalau bagi-bagi orang yang dia itu beriman kepada Allah, orang Islam, tentunya hal tersebut perkara yang sangat besar. Walakin al-mushkilah anna hada yuhdath mimman yantasibu ila al-Islam, Akan tetapi perkara ini yang menjadi muskilah. Kenapa hal ini terjadi? Yang mereka menisbatkan kepada Islam. Artinya orang-orang yang menentang ataupun mengejek, memperolok-olok agama ini ternyata dari orang Islam itu sendiri. Wa yad'i al-'ilm, dan mereka mengaku memiliki ilmu. Anu yantaqisu al-ahkam asy-syar'iyyah wal ayat. Bahwasanya mereka itu ya tanaqqus al-ahkam asy-syar'iyyah wal ayat wal adilla asy-syar'iyyah. Ternyata mereka berupaya untuk merendahkan agama ini, baik dari al-hukum asy-syar'i, ayat-ayat Allah ataupun dalil-dalil ataupun syariat ini. Wa anna dhanniyah, dan mereka itu menganggap bahwasanya hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Rasulnya, al-adillah al-kathirah, itu dianggap dhanniyah, dianggap hanya sebagai prasangka, dhon saja, bukan dari sisi ilm atau keyakinan. Wala tufidu al-ilm, jadi tidak memiliki atau tidak berlandaskan di atas ilmu. Wa ma asybaha dhalik min al-maqalat asy-syani'ah, dan masih banyak lagi ucapan-ucapan seperti ini, nukilan-nukilan seperti ini yang muncul dari orang-orang yang jelek, yang keji, yang merendahkan, mengoyak-oyak dinil Islam. Aw al-kalam fil ulama fil waqi'iyah fi a'radhim, ataupun juga ucapan-ucapan mereka ya, terhadap para ulama yang ingin merendahkan kapasitas atau kedudukan mereka di hadapan umat ini, atau direndahkan kehormatan mereka, dihancurkan. Dan mereka mengatakan apa? Wa annum ulama haid wa nifas. Maksudnya mereka itu, yaitu para ulama, adalah ulama haid dan nifas saja. Wa annum ulama salatin, dan mereka adalah para ulama yang masih ada keinginan ataupun masih bisa disetir oleh para penguasa. Wa mudahana, atau hanya sekedar basa-basi saja. Wa ma asbaha dhalik min al-maqalat asy-syani'ah, atau ucapan-ucapan yang lain. Tentunya ucapan-ucapan tersebut tidak pantas untuk diucapkan, untuk dituliskan, untuk disebarluaskan. Allati yuraddidunaha, yang sering terulang diucapkan hal-hal tersebut, diulang kembali. Wa yaktubunaha mimma la yukhfa, dan terus dituliskan, dan mereka berani untuk terang-terangan, tidak tersembunyi lagi, tidak tersamarkan lagi. Wa kul hada dakhilun fi makna al-ayatil karimah, tentunya ucapan-ucapan seperti ini atau maqalat, nukilan, tulisan dan sebagainya, itu masuk kemana ayat ini. Itu wal insaatum yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un wa la sahih min al-wa'id ma dzakara Allah fi hadhihi al-ayat. dan tentunya para pelakunya itu akan terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Allah taala dzakara anna al-kuffara yaskharuna min al-mu'minin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya orang kafir itu mereka senantiasa memperolok-olok atau mengejek orang-orang beriman. Wa yatanaqasu lahum, bahkan mereka juga tidak segan-segan untuk merendahkan orang-orang yang beriman. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat Allah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ya, surat Al-Mutaffifin. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang berdosa, apabila atau senantiasa bertemu dengan orang beriman, atau seringnya mereka itu menertawakan orang beriman. Minal ladzina kanu amanu yadhakun, minal ladzina amanu yadhakun. Dulunya mereka sering menertawakan mereka, para orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang beriman itu melewati mereka di hadapan mereka, tentunya di antara mereka saling mengedipkan matanya. Dalam bentuk apa? Istihza. Dalam hal ejekan atau yang lain dengan isyarat. Wa idan qalabu ila ahlin qalabu fakihin, dan apabila mereka kembali kepada kepada kaumnya, tentunya mereka merasa bahagia. Wa idza ra'am qalu inna haula'i ladallun, bahkan ketika mereka melihat orang yang beriman, mereka mengatakan, lihatlah mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Ya zalillah. Begitu keji orang-orang yang mujrim, orang yang berdosa, orang yang fasik, apabila tidak senang dengan ayat-ayat Allah atau syariatnya atau sunnah Rasulullah SAW, tentunya mereka tidak segan-segan untuk mengejek, memperolok orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ini pun bisa jadi terjadi kepada orang-orang yang tadinya hasad, ada rasa tidak senang, dengki, namun akhirnya bisa jadi terjatuh kepada hal seperti ini, ya. Artinya digunjing di hadapan kelompoknya. Ketika dia datang, diam, artinya memberikan isyarat, jangan ada yang berbicara atau yang lain. Nah, ya dan bila terkadang syaitan memasuki bisikan-bisikan kepada orang-orang yang jeleknya, asyaniyah. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk atau dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Khawatir nanti terkena ayat ini, yang yaskharuna minal mu'minin, artinya yang memperolok-olok orang-orang yang beriman. Yasifuna al-mu'minina bi'annahum dhalun, bahkan mereka mensifati orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Wa yasifuna hadha ad-din bi'annahu dhalalun, bahkan berani mereka untuk mensifati agama ini bahwasanya ini adalah agama yang balal, yang sesat. Yaqulun, bahkan mereka mengatakan apa? Hadha ad-din yu'awku 'anil madaniyah war-ruqi wal-hadara. Ternyata agama ini tidak sesuai lagi ya, dengan peradaban, kemajuan atau teknologi atau yang lainnya, yang mereka anggap sudah tidak pantas untuk dikembangkan ataupun untuk dipelajari, diamalkan. Itu menurut orang-orang yang tadi berpemikiran sempit. Ya, jadi orang menghafal Quran, membaca Al-Quran, atau mempelajari hadis Rasulullah SAW, atau mempelajari agama ini sudah tidak pantas. Harusnya kita itu mempelajari teknologi, mempelajari ilmu-ilmu teknik, ilmu-ilmu ekonomi dan sebagainya yang bisa memajukan peradaban manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala bisa membongkar hal-hal tersebut, bahkan dengan banyak kejadian, bencana dan sebagainya, itu bukti bahwa mereka semakin jauh dari syariat Islam. Bisa jadi mereka itu selain jauh dari agama Islam, namun mereka juga berani untuk apa? Menentang agama Islam dan orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan agama Islam. Mereka olok-olok, mereka ejek, mereka rendahkan, mereka hinakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka lagi. Menghinakan orang-orang mujrim. Wa ma asra dalik min al-maqalat wa la yasluh li hada az-zaman. Ya, artinya mereka mengatakan apa? Tidak pantas lagi agama ini di zaman sekarang. Ya. Itulah ucapan-ucapan yang syani'ah, yang jelek dari mereka yang sudah terlontar, yang sudah terekspos di berbagai media. Ya, kalau kita lihat banyak sekali ucapan-ucapan seperti ini. Wa kadzalika yastahzi'una bi sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berani pula mereka apa? Memperolok-olok sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, mereka mengatakan inna kusur, bahwa sunnah Rasulullah SAW itu adalah kusur, kusurun, kulit saja, bukan isi yang harus diamalkan, diperjuangkan. Ka'ifa al-lihya wa hafas syawarib, seperti memanjangkan jenggot ataupun memotong kumisnya. Wa yaqulun inna mashgulun bil kusur, lihat mereka itu sebenarnya sibuk dengan apa? Hal-hal yang kusur, itu kulit. Itu ucapan-ucapan mereka tadi, yang menginginkan peradaban yang lebih maju, yang sesuai dengan pemikiran atau akal mereka. Namun pada hakikatnya itu adalah kerendahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena merendahkan apa? Sunnah Rasul, merendahkan ayat Allah, merendahkan orang beriman, para ulama dan sebagainya. Wa in istimal siwak minal, wa inna istimal siwak minal kusur, bahkan sesungguhnya orang-orang yang menggunakan siwak itu termasuk kulit. Jadi ucapan-ucapan mereka begitu jelas untuk menentang sunnah Rasulullah SAW. Apabila kita duduk saja bermajlis dengan mereka, tentunya tidak sedikit ucapan mereka terlontar, mengejek, yang mungkin anggapan mereka ini adalah satu candaan. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu perkara besar, karena berusaha mengejek agama ini. Wa in inkar al-isbalifiyah min al-kusur, atau mengingkari al-isbal, isbal, memanjangkan di atas mata kaki, tentunya termasuk dari kulit. Karena al-isbal itu ada larangan dari Rasulullah SAW. Yaquluna da'un nas yalbasuna ma yasha'un. Jadi mereka mengatakan sudah biarkan saja orang-orang itu mau memakai seperti apa pakaiannya, terserah mereka. Apa yang mereka kehendaki Sudah, tidak usah diingkari. Tidak usah dilarang. Sudah, biarkan saja. Terserah mereka mau pakaian, apakah itu pakaiannya menutup aurat atau tidak. Ya. Di atas mata kaki atau di bawah mata kaki, dibiarkan, dibebaskan saja. Itu ucapan mereka. Wainya sepuru nisa minal kamal. Bahkan wanita-wanita yang tersingkap, ya, wajahnya termasuk dari kesempurnaan. Itu ucapan mereka. Wainya hijab minal kusur. Dan sungguhnya al-hijab yang menutup aurat, ya, memakai hijab, jilbab dan sebagainya, itu termasuk kulit. Ini anggapan orang-orang yang istihza bi sunnatir Rasul SAW. Idan nada baki. Lalu apa yang tersisa? Kalau misalkan semua dikatakan apa? Kulit. Sarad din kulluhu kusuran. Tentunya semuanya adalah kulit. Jadi mereka tidak menganggap lagi agama ini. Bal innam yaqulun inna syirk wa ibadatu kubur minal umur hayyinah. Dan sebaliknya, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti ini. Syirik, menyembah kubur, itu dari termasuk perkara-perkara apa? Hayyinah. Yang kecil, yang remeh, tidak usah dibahas. Itu anggapan mereka. Hadihi aqidatuhum. Karena ini adalah keyakinan mereka. Biarkan mereka mau berkeyakinan seperti apa. Wahum ahrar fi aqidati. Dan mereka bebas untuk memilih, ya, keyakinan-keyakinan mereka. Wahada min ihtiram ra'il akhar. Dan ini termasuk penghormatan, ya, menghormati apa? Pemikiran yang lain. Itu anggapan mereka. Jadi kalau kita ingin menghormati, memberikan toleransi, ya sudah, bebaskan. Tidak usah dilarang, tidak usah dinasihati, tidak usah diingkari. Sekalipun itu terjatuh kepada kemungkaran, terjatuh kepada keharaman, kesyirikan, karena itu adalah keyakinan mereka. Hadi aqidatuh, itu kata mereka. Dan juga termasuk bah menghormati, ya, gagasan, pemikiran orang lain. Wahum ijtahiduna, dan mereka juga termasuk orang-orang yang berijtihad, boleh mengambil apa keputusan. Fala taqlidu, tidak usah keras terhadap mereka. Wala tunfiru alaihim, dan juga tidak usah apa melarang mereka atau mengingkari mereka. Wa kullu hadza yuqalu al-an. Dan ini ternyata terjadi di zaman ini. Pada saat ini. Ya dalilah. Wa hadza la syakka anna muhadah lillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa ini adalah termasuk dari penentangan terhadap Allah dan Rasul. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tanaqqus li kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini juga termasuk dari perendahan, penistaan, pelecehan terhadap Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul. Fa idza kana Al-Qur'an jaa bil qushur wa sunnah ja'at bil qushur fa ma dzaba fi. Kalau misalkan semuanya itu Al-Quran, kemudian sunnah, mereka katakan kulit, lalu apa yang tersisa dari agama ini? Nah, wa yaquluna nattahid fina fima bainana walau kana bainana kuburi aw syi'i min ajli an nuqawim al-ilhad. Dan mereka juga mengatakan, kita berusaha untuk menyatukan kalimat, kata mereka, sekalipun di antara kita itu ada yang kuburi, ya, penyembah kuburan atau syi'i, ataupun juga Syiah min ajli an nuqawim al-ilhad, agar kita bisa di atas an nuqawim al-ilhad. Lalu kita katakan fanaqul lahu ma huwa al-ilhad, apa al-ilhad itu? Al-ilhad wa inkar al-khaliq. Jadi dikatakan untuk memerangi al-ilhad, ya, kata mereka itu ateis, mungkin anggapan mereka ada seperti ateis, ya, tidak mempercayai al-khaliq. Jadi al-kuburi syi itu masih mempercayai adanya apa? Khaliq untuk mereka. Lalu kita berusaha untuk bersatu untuk memerangi apa? Al-ilhad. Ma huwa al-ilhad? Fayaqul al-ilhad wa inkarul khaliq, yaitu mengingkari adanya sang pencipta. Fanaqul lahum, lalu kita katakan kepada mereka, wasyirku wa ibadah ghairillah alaysa huwa min a'zamil ilhad. Kesyirikan dan ibadah kepada selain Allah, bukankah itu termasuk ilhad yang paling besar, atau pengingkaran terhadap al-khaliq yang paling besar? Bal huwa min asyad al-ilhad, bahkan ini termasuk dari perkara yang paling asyad, ya, paling jelek di antara al-ilhad ini. Walladhi yasubur rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahaba radhiyallahu anhum huwa min al-ilhad. Kemudian juga orang-orang yang mencela Rasul SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, ini juga termasuk ilhad. Kalladhi yasubu sahaba wa yatanaqqas Aisyah ummul mu'minin, dan juga seperti mencela sahabat, ya, karena di antara orang Syiah atau yang lain itu mereka mencerah para sahabat, terutama Aisyah radhiyallahu anha, umum ini dicela oleh mereka. Wa yasifuha bima bara'aha Allah minhu, dan mereka mensifati tidak sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sucikan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mensifati Aisyah dengan ucapan-ucapan yang kotor, yang jelek, yang nista. Hada mutanaqqas lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa mattahum lahu, dan tentunya hal ini termasuk dari pelecehan, ejekan terhadap ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang tuduhan yang jelek terhadapnya. Wa anna fi ahli su'an, berarti menganggap bahwasanya keluarga rasul sallallahu alaihi wasallam itu jelek. Wa annu yakiru sufi ahli, dan setuju terhadap dari keluarganya, anggota keluarganya ada yang jelek. Nas'alullah al-afiyah. Wa anna Allah ikhtar li rasulih sallam zawjah fasidah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Rasulullah sallam itu dengan istri yang fasidah, yang jelek. Ya dan billah, hada tanaqqus lillah wal rasul sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk dari pelecehan terhadap Allah dan Rasul. Ini orang Syiah, ya, begitu keji terhadap ucapan-ucapannya. Wa anna rasul sallallahu alaihi wasallam radhiya biha wa hiya fasida, fala kufrun sharih, dan bahkan Rasul sallam dianggap telah ridho terhadap siapa? Aisyah, dan dia adalah orang yang fasid, orang yang jelek, orang yang mujrim, mujrimah, orang berdosa. Tentunya orang-orang yang mengucapkan seperti ini, jelas dia menjadi kufrun soreh, itu jatuh kepada kufrun yang soreh. Nah, ini adalah ucapan-ucapan contoh dari ucapan-ucapan orang yang menghina agama ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga lisan-lisan kita, terjauhkan dari ucapan-ucapan yang jelek. Kita dibiasakan untuk mengucapkan ucapan yang baik. Fa'alakul khairan awliyasmat. Barakallahu fiikum. Taufiq bil qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.